Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Panser duduk saja enggak apa-apa. Panser duduk. Ayo panitia dan panser duduk saja, karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongnya. Hadrotal muhtaramin, para masayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengasian, haflah maulidur rasul, khol para sesepuh, kampung ruwet. Kampung itu duwet. Duwet itu sehingga tega lagu judi kempot. Cendol duwet. Engkang dalu meniko mengambil tema mendapat syafaat berkat sholawat. Amin. Itu kan sebetulnya rasa ngadep lumbung. Cair raya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, adik-adik yang berbahagia, Tugu Bakwan di pojok kota, aku datang ke Pekalongan dengan membawa cinta. Pada malam hari ini kita disatukan atas nama cinta. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada para habaib, cinta kita kepada para kiai, cinta kita kepada para ulama. Sehingga majelis malam hari ini kelihatan meriah, walaupun agak gerah, duduk berdesak-desakan. Tapi insya Allah ini bagi menjadi wasilah bagi kita untuk masuk surga. Amin. Ibu bapak, adik-adik yang saya muliakan, atas nama cinta ini pulalah kemudian yang kita duduk secara ikhlas walaupun berhimpit-himpitan. Demikian juga atas nama cinta inilah kemudian yang membawa saya ke tempat ini. Walaupun badan saya, kepala saya rasanya enggak karu-karuan, tapi rasanya menjadi ringan atas nama cinta. Maka cukup saya katakan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Starla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Kalau orang itu sudah cinta, sesakit apapun tidak akan pernah dirasakannya. Saya kasih contoh Imam Malik radhiyallahu anhu. Satu saat Imam Malik itu nulis satu hadis. Saat dia menyelesaikan satu hadis, tangannya Imam Malik digigit kolo jengking. Tidak tanggung-tanggung, kolo jengking menggigit badannya Imam Malik sampai 12 kali. Setelah 12 kali tulisan hadisnya selesai, baru kolo jengkingnya diusir. Santrinya Imam Malik bertanya kepada Imam Malik, "Kiai, kenapa tadi Anda tidak berhenti menulis hadis ketika Anda digigit kolo jengking?" Apa jawaban Imam Malik? "Saya malu dengan Rasulullah. Kalau saya nulis satu hadis belum selesai harus terhenti hanya gara-gara gigitan kolo jengking." Betapa dahsyatnya cintanya Imam Malik kepada Rasulullah. Bahkan menulis hadis digigit kolo jengking, gak berani ngusir. Beda hari ini, katanya cinta Rasulullah, pemain hadroh, solawatan, mendengarkan pengajian, malah dolanan HP. Matane. Matane. HP-nya crossing. Hati-hati penyebaran virus corona melalui HP Cina. Ya, hati-hati. Kemarin rame-ramenya virus corona itu, saya malah berangkat pengajian ke Taiwan dan ke Hong Kong. Karena saya juga pengen sekalian tahu apa penyebab virus corona. Ternyata begitu saya lihat daerah sini, ini banyak corona. Komunitas rondo mempesona. Sebelum saya lanjutkan tentang cerita cintanya Imam Malik, adik-adik, saya kemarin ke Taiwan, Hong Kong yang berbatasan dengan Cina. Saya pengen tahu virus corona itu penyebabnya apa. Maka walaupun rame-ramenya virus corona, saya tetap berangkat pengajian ke sana. Keluarga saya menolak, "Bang, gak usah berangkat, bah, di pondok saja." Enggak, saya pengen tahu corona itu penyebabnya apa. Akhirnya saya berangkat ke Hong Kong, Taiwan. Wajah lucu, kaget kok sih ditinggal canggeme. Jantung ini dodo juga nih canggeme. Apa jantung ini canggeme? Jangan-jangan kamu mas-mas ini kayak pohon pisang. Apa itu? Punya jantung tapi gak punya hati. Ya. Saya berangkat ke Taiwan, Hong Kong. Sampai Hong Kong saya tahu penyebabnya. Apa penyebab virus corona? Ternyata penyebab virus corona itu berasal dari cangkem sing celutak. Yep. Berasal dari cangkem celutak. Kok demikian, Gus? Iya. Karena ternyata virus corona itu berangkat dari transfer penyakit dari hewan kepada manusia. Tepatnya dari mana? Tepatnya dari kampret ke manusia. Kampret itu apa? Lomo, kelelawar. Bahasanya bucah ini, codwa. Codot itu di provinsi Wuhan dibuat sop, sop codot. Codot di Indonesia familiar dengan nama kampret. Kampret. Jadi lawan kiai pengajian bisiku kopi cangkir cilik kuwi kampret. Gere cili encer kau bila perfect kau ini tunggu bakwan di desa pelosok kiainya tampan panitianya pekok. Shalawat Nabi Muhammad. Makanya kenapa dalam surat Al-Maidah ayat 27 tentang makanan pun diatur oleh Al-Qur'an. Apa yang boleh dimakan, apa yang diharamkan. Maka kemudian dalam Islam kita mengenal definisi takwa. Apa itu takwa? Takut istri tua. Kalau saya gak pernah takut, toh istri saya malah mau kalau saya nikah lagi. Abah silakan nikah lagi. Saya jawab tidak, kenapa? Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya ngomong seperti itu karena disunting, kalau enggak ya enggak. Kesuksesan seorang suami pasti ada peran seorang istri. Artinya kalau suaminya tidak sukses berarti siap-siap ganti istri. Aduh, jumba. Masuk Pak Eko matamu. Gus Miftah kok Pak Eko. Matamu luka parah. Gus Miftah kok Pak Eko. Masalah. Wong lanang iki bahasa Jawane halus apa le? Tiang jalan. Lah sing kene ning dalane jenenge apa? Tiang listrik. Apa bedone tiang listrik karo tiang jaler? Bedone tipis. Yen tiang jaler kuwi madangi, tiang listrik kuwi madangi, tiang jaler metengi. Takwa itu definisinya apa sih? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti ada kemadharatan. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti ada kebaikan. Maka Al-Maidah ayat 27 ngatur soal makanan. Lah iki orang-orang di provinsi Wuhan iki cangkeme celutak, kodok dipangan, lowo dipangan. Padahal di Indonesia itu kodok dan lowo bikin masalah. Kodok dadi cebong, lowo dadi kampret. Mila cebong karo kampret ki sang gonggong dadi masalah. Maka saya bilang, virus corona berangkat dari cangkem celutak. Wong dilarang dipangan malah dipangan. maka kemudian ada transfer penyakit dari kampret kepada manusia, itulah yang kemudian didefinisikan sebagai penyakit corona. Tapi saya yakin virus corona tidak akan masuk ke Indonesia. Kenapa? Ngurus izinnya susah. Indonesia ya apa-apa izinnya susah. Oh, Indonesia lah di prinsip kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Jadi orang mungkin virus corona melebu Indonesia. Surat izinnya susah. Mulai rumah no lah pengen duwe bojo ayu, anakmu sok apik, cangkemmu aja cerita. Ono wong ngaji dungoke malah dolanan HP. Cilik kumisen. Menjijikan. Ono ora nangis, ngene kalau malah nangis. Tuku bawang kleru merica wis kebacut sayang mung dianggap kanca. Ya. Aku ngerti lagu mu apa? Balungan kiri. Nggih, iku selingan. Kalau intine mboten nerangke niku kok gara-gara cangkem cerutak yo mboten. Balik teng Imam Malik niku. Digigit kalau jengking nganti pengrolas karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah gak dihiraukan, dijarki sampai tangannya abuh kabeh. Ketika ditanya sama santrinya, kiai kenapa tadi tidak berhenti dulu membaca hadis, tidak berhenti dulu nulis hadis untuk mengusir kalau jengking. Jawaban Imam Malik, saya malu dengan Rasulullah kalau hadisnya harus terpotong gara-gara ngusir kolok jengking. Coba bisa kita seperti itu? Nembe sholat gitu dicokot nyamuk ngeplaknya nganggo sandal lunggu ya lunggu rasa salam-salam kok salam-salam kok telat ngecah salam. Saya ana polisi melu ngaji kula kemutan dawuh Kanjeng Nabi annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau Pak polisi biasa ngaji kayak saya punya potensi matinya pas pengajian. Amin. Kalau polisi dolanane pinggir dalan tok yo matine tabrak truk. Kemudian Pak Kaposek, mudah-mudahan Kaposeknya panjang umur. Masa dunia mati Kaposeknya urut dulu. Pak Toto, Pak Kris, semuanya polisi ini beri kayak Mukor Robin. Cilokannya Kor. Umur kayak mana seperti ini? Kok yang menjulur-julur polisi? Ini Brimob kita ini. Brimob ini mangane oke duitnya titik ini Brimob. Ya. Ya, apa gue ambruk kan gue. Bocor ini wae dan kayaknya pengen nyawang raiku lah pengen nyawang bokongmu. Ini harus jangan gini. Pak apa saja nih Pak Kapolsek? Apa kemajuan S? Tris Mianto S susah. Aku ini beda lagi polisi ki intel apa Bimas Rat lu delok seragam. Di delok songko watu ini beda. Wah intel ki watu ini empat empat. Itu konangan tu. Tapi lah Bimas watu ini umum. Masa kan bangatin dia ini asli. Sebenarnya aku lah ngaji di kapal polisi. Kadang-kadangnya wadah kurang ajar diskriminasi kalau belum ngaji. lah ana wong tuwa duwe mantu polisi ku bungae ra ono. Mantumu sapa? Polisi. Lah takoni, mantumu sapa? Mudin. Padahal polisi niku penting, mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Ayo, ana akeh-akeh sing dungane sapa? Mudin. Tahlilan sing dungane sapa? Mudin. Polisi mati sing bungkus? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Salam ala Nabi Muhammad. Kecintaan Imam Malik ini yang seharusnya kita contoh. Bahkan nulis hadis saja enggak berani motong gara-gara digigit kalau jengkel. Maka kemudian kita melihat Imam Malik menjadi orang yang luar biasa. Bahkan punya kitab hadis termasuk yang paling populer di dunia. Namanya kitab hadis apa? Al-Muwatta. Saking cintanya dengan Rasulullah. Demikian juga ketika kita ngomong rasa cinta, kenapa Imam Syafi'i menjadi orang yang luar biasa? Karena rasa cintanya kepada Imam Malik yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu adik-adik, Imam Syafi'i dan Imam Malik ini akan saya ceritakan karena mayoritas orang-orang NU itu kita sering menggunakan pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kayak kita takiat, kayak kita kunut, itu menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Karena sebagaimana kita mafhumi, kunut itu terbagi menjadi dua, Imam 4 terbagi menjadi dua, yang dua kunutan, yang dua tidak kunutan. Yang dua kunutan ini siapa? Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang tidak kunutan siapa? Imam Hanafi dan Imam Hambali. Demikian juga kita takhiyat, yang kita gunakan imam siapa? Pendapatnya Imam Syafi'i. Karena Imam 4 ini ketika takhiyat itu modelnya beda-beda. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Berdiri. Sampai kapan? Fil alamina innaka hamidum majid. Duduk. Kalau Imam Hanafi cuman sekali tok, asyhadu alla ilaha illallah lanafi Allah isbat. Berdiri lagi, enggak. Kalau Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri. Attaqiyatul warahmatullahi wabarakatuh, tayyibatulillah, assalamualaikum ayo nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ibadillah, asyhadu alla ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Setiap ketemu kalimat Allah towing, towing. Kalau Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya gerak, enggak berhenti. Takiyatul warahmatullahi wabarakatuh, shalawatullahi wa barakatuh. Tapi ingat yang berdiri hanya telunjuknya, kepalanya enggak ikut ikutan. Ini mah kayak film. Kalau Gus Miftah, kita orang-orang NU biasanya pakai pendapatnya siapa? Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Pak Kapolsi bagaimana? Syafi'i, Hanafi, Hambali, atau Maliki, atau begini-begini. Ternyata Kapolsek Syafi'i, berarti Kapolsek NU, no not urip. Karena negara sing bayar rakyat kok, rakyat ini majikan. Soalnya sing bayar polisi ini juga rakyat. Jadi ojo nilang aku. Aku ki sanggon kon nglanggar lampu merah. Ben lampu merah tak tabrak. Kuwi salah polisi ya. Lah iya dong, aku dikawal polisi mesti nglanggar lampu merah kok malah dikawal malah ora. Matur nuwun Pak polisi sanggon kon kula dikawal. Muga-muga Pak Kusmianto mlebu surga di sini. Amin. Mangkat para pengajian. Ya Allah, lagi cilik encer wis adem. Oke, gitu. Ibu Wendang satu mau perhatian sama Mbak. Gitu nih. Kalau satu mau pinjir dengan orang, moga tunjuk. Moga biayi. Jawab apa lo balik kemana? Moga biayi. Ulangi kode. Bisa. Tapi Pak Wendang sekarang darahnya dulur kembar lah isin. Mana aku lah sama beliau bagaikan pinang di belakang kampak. Imam Syafi'i, kenapa dia menjadi orang hebat? Karena rasa cinta yang luar biasa kepada Imam Malik. Nah, jadi tani, betapa dahsyatnya mahabbah. Setelah selesai ngaji dari Imam Abu Uyainah di kota Mekah, Imam Syafi'i diperintah oleh gurunya untuk ngaji ke kota Madinah. Setelah pamit ibunya, Imam Syafi'i berangkat ke kota Madinah. Karena belum ada akses ke iya Imam Malik, Imam Syafi'i suan ke gubernur Madinah. Sesampainya di rumahnya gubernur Madinah, Imam Syafi'i matur, "Pak Gubernur, siap Pak Syafi'i, saya mau ngaji kepada kiai Imam Malik. Bisa nggak saya dikasih akses? Tolong pertemukan saya kepada kiai Imam Malik." Apa jawaban gubernur Madinah? "Syafi'i, kalau seandainya engkau perintahkan aku untuk memindahkan Jabal Uhud dari tempatnya, itu lebih mudah bagiku daripada mempertemukan kamu dengan kiai Imam Malik." Coba, zaman dahulu itu pejabat sama kiai lebih dihormati. Kiai. Mau ketemu kiai susah, mau ketemu pejabat gampang. Karena saking berwibawanya kiai. Sekarang mohon maaf, justru kiai yang setiap hari dimanfaatkan oleh pejabat. Larpe nyalon sowan kiai. Betul? Begitu jadi minggat lali. Bila sering-sering kalau ngomong kisue-sue kiai itu mau dianggap kaya dong salam, mau dianggap kaya Laos. Maksudnya apa? Yang ngajeng masak sayur digolekin di CDW, sayurnya mateng dibuat di CDW. Kan ganco. Lo pejabat model lopong. Cocok. Imam Syafi'i mau ketemu Imam Malik susah, matur karo gubernur. Akhirnya karena dipaksa oleh Syafi'i, Imam Malik disowani kali gubernur. Ternyata ketemu dengan asistennya. "Mas asisten, diaturke Pak Kiai Imam Malik. Pripun Pak Gubernur? Ono santri songko Mekah jenenge Syafi'i Muhammad bin Idris, pengen ngaji karo Kiai Imam Malik, mang aturke." Kondur gubernur. Akhirnya disampaikan apa sang gubernur kepada Kiai Imam Malik. "Pak Kiai ngapunten. Badhe matur nyadong duka. Apa le ana santri saking Mekah pengen belajar ngaji kali panjenengan namine Syafi'i Muhammad bin Idris. Pripun?" Apa jawaban Imam Malik? "Sampaikan kepada Syafi'i, baca dulu kitab saya sampai khatam baru ngaji sama saya." Itu peraturan yang ngaji Kiai Imam Malik. Ketika pesan Kiai Imam Malik disampaikan kepada Syafi'i, "Syafi'i, baca dulu kitabnya Pak Kiai, baru Anda bisa ngaji sama Pak Kiai." Apa jawaban Syafi'i? "Sampaikan kepada Kiai Imam Malik, saya sudah hafal dengan kitabnya Kiai Imam Malik." Masya Allah. Jadi Syafi'i itu sebelum ketemu Imam Malik sudah hafal dengan kitab Al-Muwatta. Idealnya mau ngaji ini mau temiku asli. Ono capa kalangan saya menunggu. Terus nyantok. Mungkin. Akhirnya Imam Malik menemui Syafi'i, dites tenang. Maka di kemudian hari Imam Syafi'i kalau mulang santri capek, mohon maaf, Imam Malik kalau mulang santri capek, yang menunjukkan siapa? Imam Syafi'i. "Pun, Pak Kiai kesel, ayo Syafi'i dilanjuti." "Nggih. Aku wani karo Pak Tris, gelare kapangkate AKP, Ajun Komisaris Polisi. Aku AKP, aku kiainya Bapak Polisi." Bicara dia ada. Papan matamu. Lah sampai Pak Tris bujune papat ki fitnah. Ada orang kok Pak Tris ra gelem, sing gelem sapa? Akhirnya apa? Imam Syafi'i ini ku menawi ngaji kita, sing kiwa diwaca sing tengen ditutup. Imam Malik penasaran meneh. "Syafi'i, nggih Kiai. Kowe iki lek maca kitab sing kiwa mau waca sing tengen mau tutup maksudmu apa?" "Ngapunten Kiai, yen loro-lorone kula buka kula langsung hafal. Ana menungsa kok cerdase kaya ngono." Dites karo sakale Imam Malik, "Tenan. Karena kecerdasan Imam Syafi'i inilah kemudian Imam Malik penasaran. Bocah kok pintere kaya ngene rahasiane apa? Akhirnya Imam Malik WA ibune Imam Syafi'i. Kirim WA. Ngapunten nggih Kiai, kula kanggo bahasane bocah-bocah milenial. Soalnya sing sore panggung iki rupa-rupa milenial. Lapak tris cetha kolonial. Allah. Pakai mikir, waduh salah posisi. Berapa tahun lagi pensiun dong? Oh 3 tahun, berarti sekarang usianya 55 55-56 ya? Yes. Belum bangun ya. Pensiun kok mati gitu kan? Bila aku saya 55 berarti tolong tahun meneh. Aku ngomong tolong tahun meneh kok mati nih. Ngomong kok wakon bener. Salam ala Nabi Muhammad. Ibu Imam Syafi'i ditelepon kali Imam Malik. Bu, Imam Syafi'i ini kan ada panjenengan. Enggak, no pemantan salah ya. Oh, pemantan. Kok bocah niki pinter men niku sak janjane rahasiane napa. Niki sengaja kula critakke soal niki ana dulur pimpinan ranting muslimat NU Fatayat. Ben ibu-ibu muslimat karo Fatayat iki muga-muga anake alim saleh kaya Imam Sami. Amin. Aku ngerti bedane muslimat karo Fatayat. Ora usah ndelok seragame, aku iso mbedakake Fatayat karo muslimat. Didelok saka apa? Ambune. Oh, la Fatayat ki ambune parfum muslimat balsem. Fatayat ki lungguhe sila muslimat slonjore gitu nah, wis tuwa to lah hobi ku ora Fatayat ora muslimat tapi IPPN bu Injil bro kalau ngajak di IPPN dijaga tahu ya tahu bawan ya bawan ayu ya ayu tapi jangan murah. Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Pak Kiai Imam Malik, jadi mboten rahasia nopo-nopo, tapi saya lakukan dua hal ketika Syafi'i itu bayi. Tolong adik-adik calon ibu, ya kan? Kamu enggak usah pacaran. Aku sengit saya itu. Ngagune muslimah. Senengane mlumah karo anak. Ibu ini muslimah apa kincil syariah? Tahu bulat digoreng dadaan cuwili kergane 500-an kok mosok namu gemedhe rasane namu dol gratis. Lelo radio karo Banser ing Solo iso njogo atimu. Amin. Sampaikan kepada Banser. Doakan Naya, doakan ibu. Relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak ajaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Ngomong setan kok dulu Pak Tris kok poin aku. Doa yuk doa. Doa singkirkan mantan ini selagi semua para penggomba dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi halalkan. Kau rela berkorban demi halalkan. Kau rela berkorban. Mono, milo lolo cah lanang marani awakmu. Aku cinta padamu deh. Kamu jawab. Kalau kamu cinta sama saya, pilih dua hal. Halalkan atau tinggalkan. Sing lanang yo ngono. Banser pacaran kok nganggo seragam mantane. Lah pacaran seragame copot. nganggo seragam lebay. Cintamu seperti G30 SPKI, maksudnya isinya penuh dengan pengkhianatan. Aku kira orang Banjar cinta banget kok. I love you full Banjar. Bila aku susuk lebus surga, saya ngawal Banjar. Lah iya kan Banjar tugasnya survei lokasi. Sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banjar. Surgane siap, kiai ini mlebu Banjar metu. Ayo kopi ini sing manas rata kotako. Kopi rono kok ana amplop. Akhirnya apa jawaban ibunya Imam Syafi'i ini? Yang pertama, kiai, dulu ketika Imam Syafi'i bayi, setiap kali saya akan menyusuinya terlebih dahulu mengambil air wudu. Tolong ibu-ibu, kalau nyusui anaknya wudu dulu. Ojo koyo awakmu. Nembe nyambel terasi anaknya nangis langsung disaut. Nyoh. Sila anaknya sono memetik bengok, bu susu mau mambu terasi. Sengah-sengah kepingin. Pengalaman matamu. Bosnya kita nih Pak Kapolos. Seno meloro nih ilmiah nih. Kulo tau diskusi kali dokter saya. Seno meloro. Rikolo sapi bayi saya berikan ASI kepada beliau selama 2 tahun. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimar rodoah. Nyusoni bayi niku rong taun. Beda karo bocah saiki sih 6 bulan wis diganti susu kaleng. Kamangka susu kaleng niku susu sapi. Mila begitu gede diajak ngaji jawabane emma. Mergo anake sapi. Milo Banser kuwi haram nikah karo sapi. Soale apa? Saudara sesusuan. Rong taun. Aja 6 bulan. Piye-piye ASI kuwi luwih apik tinimbang susu sapi. ASI kuwi halal mergo diwaca majrur ASI. Lah diwaca marfu haram dadine a. Ilmiah lah diwaca majrur halal dadine ASI. Lah diwaca marfu rofa haram macane Tentarane sampe iki tentarane. Ya, bro. Ya. Ini kok uwir teman lapangan masih ini gak apa-apa dan kalau dibully hitam kamu bilang kalau dibully hitam dasar kamu hitam kamu jawab putih belum tentu suci hitam belum tentu kotor buktinya apa kain kafan putih menakutkan kain kiswah pembungkus kafan hitam tapi menyenangkan. Terima kasih dan tugas di mana dan pokok di Mekalola jos tentara polisi tak cili malu-malu waduh. Tentara polisi ini lagunya boleh ngangsur alon alon ya. Aku ngangsur alon alon margo sadar aku sopong dadi tentara kajini rasa pirong. Kenapa apa pengabdian lama kaposek gitu lagunya mundur alon alon. Aku mundur alon alon margo kowe ra gelem kelon. Aduh dhewe santri NU ngaji alon. Aku ngaji alon alon teko sadaraku sapa santri sing nakal raiso apa apa aku ngaji alam halam mergo sadaraku sapa ahli maksiat sing kakean dosa contone Trismianto orang tabui kepiye oh bini rata kotak selamatan si ayo film selamatan lagu baru apa lagu lanyar lanyar apa baru gini lagu baru apa lagu lawas lawas selamatnya nah pengen ngambiar sesok tanggal sama likur Gus Miftah duet karo Didi Kempot tenggal pengenin badim jam 10 pagi resepsi pernikahannya Gus Alam dan gua awamu tak nyanyi ke palingan kiri ayo lagu apa? Pamer Bujo? Cidro? Korban Janji? Kampung Keperawan Kalimantan? Cendol Dawet? Cendol Dawet? Ini undang biaya apa undang Bibi Kempot? Bibi Kempot mesakil dan reso melaku apa? Kekeselan bareng lewati saya wukur no ya Allah ya Allah ya Allah korban janji disana kocok doa dawan matane disana dan korban janji kowe lungo nalikane adan kaeng malam apan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu kamu sini goblok kamu bro, korban janji kartonya nomor 2 janji biar aku sebentar suwe-suwe melumah ayo disana kalau aku mengisai soi-soi sorat dong aku aku pamurah meyakinkan saya menengok tak tes kita sama ini biar efek ya, nyaman saya wakil aku ngatuk ya biar pulau lorong soalnya begitu pulang nanti gigi gue langsung bengok wow karena ini lucu kalau menaik di sini bulan kartanya nengawi medo janjimu amro jaga kunur tiangin anginmu kose atnya segabeane wis tak turuti tapi malam lenjani budal malah tak tutui mati belok kiri lurus wae osanya wang sepian musim marai tambah beban diganti solawat isomu ngawe Pak Kris langsung bengok buka diri Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad Rabbi ya Rabbi sholli Oh my God. sih, kalau masih sol baru tak kode musik tarik man ini mau tewat, ini kesusu pokok gue ganti kiai kafe, amin jadi ke lampe ngopoknya susah woi lo, mati ngadingu rumah muda yoki, beli dengan ngopi orang oh ini kopi ini kok ini ngomong-ngomong gelasnya pantas pipe jenengmu siapa? Adi kalau kamu kayak orang infat kasih Mas Adi ya mudah-mudahan kamu segera menikah janda anak di molas ini muda oke ampuh gila oh Kiki kalau oh, dia jarang gitu. Kekuatan sendiri ayo nah, masuk kawinnya demit malu ya Allah sangit ya dan teman-teman tentara kan fisik kalau bisa ngurangi gula tentara kan habis tua-tua pensiunan polisi oh biasanya penyakitnya gula gula ngurangi gula jadi gula ini rapi labu cahaya ini cetok seperti acar di nasi goreng oh no terus pakai rapen ting salam oleh Nabi Muhammad lanjut satu jam lebih saja masa ngomong pamer jambu rolek yo belum ngasih jam songo lo dan saya jam songo jam 10 seperempat lo 5 menit meneng lah ngapa belum pernah jelas los level sok ape ini serang popo sementing murid gua nomor hati ya lah daripada awakmu kaya kuaci nyampah kemurahan rahasia Imam Syafi'i yang kedua tadi nopo nyusoni rong BB asi iki luwih apik daripada susu sapi. Iki ngopo meneh? Ora apa-apa nduk lawamu durung kelem. Nduk sakmu jawab ora apa-apa. Aku lemu mergo makan sego daripada awakmu kuru gaweane mangane kanca. Ambiar. Sebuahnya metu, sebuahnya metu. Aku makannya ke pilih. Ini jangan jalo kan, pakai-pakai jalan. Aku yang jalo. Kuwi tenang kawe mantan copet ya. Gane. pengajian amplop ini jelas kira ngerolek 250 juta matanya. Kawin buahmu. Pulau Wang Suli, siji wudu dhisik. Dan nyusoni anak ae buahmu, bojomu, kon wudu dhisik. Sebenarnya tidak hanya untuk nyusui anak. Teman-teman tentara, polisi, ketika mau tugas, memulai aktivitasnya dengan mengambil air wudhu. Kuren loh dah. Ngono Pak Kapolsek, bae peraturan baru. Semua anggota memulai aktivitas wudhu dulu. Akhirnya dadi lagu ini entus ya wudhu dulu. Oh wudhu dulu. Apa wudhu? Saya itu paling satu-satunya Kiai NU yang tidak merokok. Ayo, Mbak-mbak kalau menikah pilih yang rokok apa tidak? Rokok. Kenapa jelas paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Kucing banget. Nomor 2 tahun. Wal walidatu yuridina auladuna haulaini kamilaini ini liman radayati maradhaah. Please, nek kita nggon-nggon kula tekan kene. Karena saya pengen generasi-generasi NU ini, ibu-ibu fatayat hari ini, Al-Umum Madrasatul Ula, melahirkan anak-anak yang luar biasa. Ternyata salah satu rahasianya dengan memberikan ASI kepada bayinya 2 tahun. Piye-piye ASI lebih ampuh daripada susu sapi. ASI kuwi praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. Loh iya. Ini praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana, bisa pengajian, bisa tandur, bisa neng pasar. ASI itu ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Kenapa ASI penyok? Nomor 3 ASI itu demokratis, maksudnya bisa dibawa anak, bisa dibawa bapaknya. Orang pecah tak kono Trismianto. Yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum B. Kenapa harus dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Milo sapinya susunya gampang dicekel karo wong liya, soalnya susunya sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan rono sapi dihana. Ladi. Aji. Dan ternyata kecintaan Imam Syafi'i sama Imam Malik ini Bapak Ibu rahimakumullah. Cinta murid kepada guru dan cinta guru kepada murid. Maka itulah kenapa akhilan tanallahu ilma illa bisitatin, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 syaratnya. Salah satunya apa? Wa insadul ustadi, harus mendapatkan petunjuk dari guru. Milole lakuin ngaji gole oridone gurumu. Carane piye? Ojo gawe gurumu loro hati. Milo sambungan silaturahmimu, lawan iso ketemu langsung, ora kudu silaturahmi, tapi minimal silatul kulub. Carane kok piye? Gurumu mbenbengi dongakno, minimal mok Fatihahi. Kulo niku alhamdulillah, senajan to sedina pisan kula ra tau ninggalke Fatihah kagem guru kula Maulana Al-Habib Lutfi, mesti ben kula tahajud kagem Abah Murabbi Ruhina Al-Fatihah. Soale napa? Kula kelingan. Kula niku ana apa-apa sing mbeloni Habib Lutfi. Kula selawatan kali mbak-mbak seksi teng kafe. Wartawan protes karo Habib Lutfi. Habib Lutfi nggih bilane kula rasa melu-melu Miftah kayak ngaji ini neng kafe, neng klub malam, neng tempat-tempat prostitusi, ketemu PSK, ketemu Lonte. Trismianto rasa melu-melu. Soalnya lah Trismianto wani mlebu ra gelem metu. Soalnya sing ngaji ayu. Beda muslimat duri, tua. Lo sing ngaji kali kulo niku modele bro macan tutul manis cantik jalannya mentul. Wah ibu-ibu muslimat kecek tau satu lagi setengah tua lo mau gino. Nih niku kula kelingan Pak, wartawan niku do moro nggih kula akhire moro ngene Habib Lutfi gara-gara kula matur. Siapa yang salah satu guru yang mengizinkan Anda dakwah di dunia malam? Saya jawab, salah satunya adalah guru besar saya Habib Lutfi. Wartawan ngejar Abah teng Pekalongan mriki, akhire Abah Lutfi takoni, bagaimana pendapat Habib terhadap ngajinya Gus Dur tadi di dunia malam? Gak usah ikut-ikutan, saya lebih tahu daripada Anda. Miftahkan lebih bengkel, sing jenenge wong bengkel ini kadang-kadang pakaiannya kotor, kena gemuk, ora usah melu-melu, awakmu ora bakal kuat. Soal itu pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Masya Milo lah iso berbar sholat, ora iso minimal sedina pisan, guru-gurumu dipatehkan. Kulo niku lho, biyen jaman sekolah ora seneng karo guru matematika, soalnya kulo ora iso matematika. Ben kulo kelingan tak pateh kae kok guru matematika Al-Fatihah. Aku ku gelas ora iso matematika ndang. Ning lak ketemu duwe pinter. Matematika iki nyebai kok matematika makin tenanan makin tidak karu-karuan. Niku biyen Abah Lutfi beberapa kali ditanya wartawan, saya tahu. Sebelum Deddy Corbuzier masuk Islam, kalau Anda masih ingat, seminggu sebelumnya saya ngaji di Pekalongan. Saya sowan sama Abah. Abah, kula njaluk donga nggih. Ketoke kok Mas Deddy Corbuzier ajeng masuk Islam. Abah ndongake nggih. Ya oleh tak ndongake. Sopo ngerti dari dalan hidayah. Setelah saya pengajian di Pekalongan, saya ngomong minta doa Mas Deddy supaya masuk Islam. Seminggu kemudian Mas Deddy Corbuzier betul masuk Islam. Niku kula sing bimbing nggih Abah, Lutfi. Soalnya apa? Ada rasa cinta, mahabbah. Saya cinta dengan beliau. Kenapa? Karena beliau, mohon maaf, bagaikan pelita di kegelapan. Beliau mengatakan sama kita semua, kalau kamu mencintai Rasulullah, salahnya satu, cintai ahli warisnya. Nabi Muhammad itu ibarat lampunya, kiai itu ibarat saklarnya. Kamu sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak pegang saklarnya. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan sahabatnya Kanjeng Nabi kalau tidak dekat dengan ahli warisnya. Siapa? Kiai, ulama. Alladzina hum marasatul anbiya. Mila jenenge peleke karo gurumu. Ngono. Ruwano kupingmu. Kuwi ana kiai teko nggo tongkat nggo kacamata malah dirasani. Wow, si buta dari buah hantu. Apa mau ngerti? Sini digendong si buta dari buah hantunya sama Tiki wonge. Oke munyok dunyok sari ya sari. Karena bayangin si kusi. Salam ala Nabi Muhammad. Kecintaan Imam Malik kepada Safi sampai apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini juara mulai ceritanya. Imam Malik itu satu malam Pak, bermimpi. Mimpi apa? Ketemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa diterangi Rasulullah dalam mimpinya. Amin. Mumpul lo pesen siji. Lanjenengan mimpi ketemu Kanjeng Nabi ra usah mok cerita-cerita. Umpama kudu cerita-cerita wae ning wong tuamu. Lah kowe mimpi ketemu Kanjeng Nabi mok cita-citake mesti ra ono wong percaya. Mosok rupa kaya Trisnyanto kok ketemu Kanjeng Nabi. Wala Pak Tris, mimpi ketemu Kanjeng Nabi, ora usah cita-cita. Gawe itu dia. Kalau kula takoni nopo, Gus Dur nanti ketemu kali Kanjeng Nabi, wallahu a'lam bishawab. Ora usah mok cita-cita. Soalnya lah mok critake mesti dadi fitnah. Contohnya sapa Ustaz Yusuf Mansur, cerita ning ANTV mimpi ketemu Kanjeng Nabi dibuli sak modare. Ora usah mok critake. Niku urusane jenengan karo Kanjeng Nabi. Niki Imam Malik mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Ya Allah, man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqdum. Orang yang melihat Rasulullah dalam mimpi berarti seolah-olah melihat nyata. Kenapa? Karena Muhammad itu tidak bisa diserupai oleh siapapun. Nabi Muhammad, iblis, setan, laknatullah alaih, tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi lah jenengan mimpi ketemu tukang syuting bisa jadi niku gerandong. Rasa nangis. Aku sungguh tak malu-malu gondrong. Kan gak pantas. Kakak gak dimatane. Aku kalau cakup ya betul bayar sama Pak Sumur saat. Apa yang disampaikan Rasulullah di dalam mimpinya Imam Malik? Rasulullah mengatakan kepada Imam Malik, "Balligh salami ila Safi Muhammad bin Idris." Wahai Imam Malik, sampaikan salamku kepada Safi Muhammad bin Idris. Oh, belum merinding. Cerita lagi belum merinding. Rasulullah mengatakan kepada Imam Malik dalam mimpinya, "Balligh salami, sampaikan salamku ila Safi Muhammad bin Idris." Subhanallah, sampai guru nenekku mimpi Kanjeng Nabi titip salam ke murite. Masyaallah. Begitu bangun, Imam Malik memanggil santrinya, "Hei santri, kowe tak utus ning daleme Kiai Imam Syafi'i. Wonten pesan Kiai, sampaikan kepada Syafi'i, tadi malam Kiai Imam Malik mimpi ketemu Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi nitip salam untuk Syafi'i." Akhirnya Kiai santri ini matur tindak ke daleme Imam Syafi'i. "Pak Kiai Syafi'i, kula utusane Kiai Imam Malik." Langsung Imam Syafi'i itu, "What happened? Apa yang terjadi?" Apa kata santrinya? "Pak Kiai Imam Malik nitip pesan. Semalam beliau mimpi ketemu Rasulullah dan di dalam mimpinya Rasulullah titip salam untuk panjenengan." Imam Syafi'i langsung berbahagia berbunga-bunga. Subhanallah. Akhirnya apa? Imam Syafi'i teringat sebuah dalil. Napa? "Idza huyyitum bisalamin fahayyu bi ahsani minha." Lah ana wong nitip salam kuwi dibales kudu sing luwih apik. Mergo bocah niki nggawa nitip salam saking Imam Syafi'i, Imam Malik, saking Kanjeng Nabi, Imam Syafi'i bingung bocah iki tak wenehi oleh-oleh apa. Salemarine dibongkar, goleki pakaiane sing paling apik. Arep dikeke bocah niki. Ternyata setelah dibongkar ora ana pakaiane sing apik kecuali sing dinggo karo Imam Syafi'i. Langsung dicopot, dikeke bocah niki. "Nyole, aku bungah, kowe tak wenehi hadiah." Copot jubah Syafi'i. Dan subhanallah, Anda tahu yang terjadi seterusnya? Ini loh cintanya murid kepada guru, guru kepada murid. Begitu santri ini mulai tenggelamnya Kiai Imam Malik. Kiai Imam Malik takon, "Le, kue diwenehi oleh-oleh apa karo Syafi'i? Kok ketoke kue bunga banget?" "Pak Kiai, kula diwenehi oleh-oleh jubah Imam Syafi'i." Anda tahu apa yang dilakukan Imam Malik? Subhanallah, saya seolah-olah gak pernah cari. Apa kata Imam Malik? "Le, kowe diwene apa? Jubahe Syafi'i." "Aku entuk nyilih jubahe Syafi'i apa ora?" "Kagem napa Kiai? Saya pinjam jubahnya Syafi'i, mau saya cuci. Kemudian air cuciannya akan saya minum." Coba. Ya Allah. Niki guru ndelok jubahe muridnya mengatakan apa? "Saya pinjam jubahnya. Jubahnya akan saya cuci. Kemudian bekas cuciannya akan saya minum." Kenapa? Ini bukan manusia biasa. Sampai Kanjeng Nabi wae nitip salam marang Syafi'i. Masya Allah. Ini loh dasarnya cinta itu. Menurut aku kalau aku ngimpi ketemu guru-guru aku semua nangis rawa. Kau ngimpi, aku dirangkul kali Abah Lutfi. Tenang Pak Dendara, sesok aku semua yang jelas dirangkul tenang. Aku jadi nanti cerita. Bah, aku dulu ngimpi ketemu jenengan dirangkul. Orang perlu cerita. Begitu aku teko marah-marah dirangkul. Mela jenengan di Instagram, kula kok kasih baper. Kok Gus Mutah bagaimana rangkulan dirangkul karo Abah Lutfi. Niku semuanya hanya berangkat dari mimpi. Kenapa? Karena kecintaan kita yang mendalam kepada guru-guru kita. Kudu ngono. Kowe lak pengen uripmu kepenak, masa depanmu gampang, rezekimu lancar. Seneng karo gurumu. Tenang. Seneng karo mbokmu, seneng karo gurumu. Tapi ono, Pak. Wong kula niku makan di Jakarta. Kiri, gara-gara mbokne salah dungo. Bu, kula semangatin Jakarta. Dongake nggih. Ya lek tak dongake muga-muga ning Jakarta ra ono apa-apa. Mangkat Jakarta ya ora entuk apa. Wah, sampe kira demo. Padahal karo santri kula iki jumatan iki. Wajine jumatan malah mulai, Pak Sumeneni mulai jumatan. Rambung jumatan, kowe ngomong mulai, orang sholat. Lho pripun Pak Kiai? Pripun Mbah, imame galak. Galak kepiye? Wau sak derenge salat imamnya tengok ke belakang mengatakan, "Sing go HP pateni." Ha kula kan wedi. Aku yang sak iki HP sih. Sare lah kula neruske critane Syafi'i karo Malik mesti jenengan nangis. Kula gawe guyon mon, amun nganti nangis. Begitu dahsyatnya ini masyaallah. Siapa? Air minumnya itu tadi kemudian bekas cuciannya dibenuh betulan oleh Imam Maliki. Maka kalau ada orang mengatakan bekas kiai, bekas habaib direbutan santri kok diunek-unek karo wong Wahabi, itu enggak ada dasarnya. Kuwi bosok kuwi. Kuwi jenenge jaka sembung makan nasi pincuk, enggak nyambung, cok. Sulit tahu. Kalau dulu wonten soalnya ana wong Wahabi niku ngoneke bekas airnya kiai itu tidak ada dasarnya. Dan yang menjadi video niku sinten? Mbah Maimun Zubair. Tak ora lak ngamuk, matane wong Wahabi aku. Rena kaget sama mereka. Wanira, niku ana dasare contoh Imam Malik. Dan begitu luar biasanya, Pak. Imam Syafi'i satu ketika ngaji di Masjid Madinah, didengarkan oleh banyak orang. Begitu ngaji, Imam Malik itu sembunyi-sembunyi mendengarkan pengajiannya Imam Syafi'i. Soalnya nopo, lah Imam Malik makin ketok dengar pemurite, khawatir mengganggu konsentrasinya Imam Syafi'i. Tapi bolak-balik kula di Plokodo kali Abah ngaji iki terangkat teng Batang. Le, pengaji on dhisik. Kula Abah teko gantian. Iki Mbah. Kula ngaji jam 11. Setengah siji Abah dereng rawuh. Wuh, sak jam setengah, Bro. Akhirnya tak kali bupatine takon sambutan. Kula telepon asistene Abah. Abah teng pundi? Abah wis ning ngandeng panggung kat mau jam 10, jam 11. Ternyata Abah Lutfi kita meriku. Akhirnya setengah siji Abah niku minggah panggung. Mik kula dekeke kula sungkem, Abah sak menika ngaos. Sik le Abah sak udutan meneh terusno. Akhirnya nganti jam 1. Ya Allah. Ana protes karo kiai. Kira wani karo guru. Terus nale. Nggih, Pak. Ya apa ya wani no. Imam Malik sembunyi-sembunyi melihat pengajiannya Imam Syafi'i yang begitu alim. Imam Malik nulis di tembok Masjid Nabawi. Sekarang temboknya sudah tidak ada, sudah dihancurkan oleh orang-orang Wahabi. Apa tulisannya? Man arada ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Ya Allah. Apa kata Imam Malik? Barang siapa mengendaki ilmu-ilmu yang penting, silakan belajar kepada Syafi'i bin Muhammad bin Idris. Begitu selesai pengajian, Imam Syafi'i keluar. Apal karo tulisannya guru ini. Loh, kok tulisannya guru ini Imam Malik? Kaget, berarti guruku ngoneng gini. Di bawah tulisan Imam Malik, Imam Syafi'i menuliskan satu kalimat yang sangat indah. Wa kaifa yakunu dhalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini padahal saya adalah muridnya Imam Malik. Niki kula critakake sengaja, mergo kula seneng kalian jenengan mau Pekalongan. Mukhibini Abah Lutfi, muga-muga kula panjenengan sami saged cinta kali para guru tenanan. Kaya gini Imam Syafi'i karo Imam Mahdi. Amin Allahumma. Amin. Yuk selawat meneh. Garis keras. Ini rondo. Kita kudu ning ngebas. Rondo. Biar. Kalau oleh Nabi Muhammad. Maka ibu bapak rahimakumullah, malam hari ini saya ingin kita semuanya orang-orang Nahdlatul Ulama benar-benar mencintai para guru-guru kita, muasis-muasis Nahdlatul Ulama yang insya Allah sesuai yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yusharul mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kebersamaan kita tidak hanya di dunia tapi sampai besok di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Maka saya berharap kita semuanya bangga menjadi orang-orang Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena di dalamnya lah kita mendapatkan ulama-ulama yang luar biasa. Maka kita ucapkan selamat hari lahir Nahdlatul Ulama ke-94. Semoga senantiasa bisa menjaga dan menjamin kelestarian Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Walaupun hari ini posisi NU itu seperti ayam. Kenapa seperti ayam? Ayam itu netas sendiri, bertelur sendiri. Begitu punya telur, telurnya digoreng. Justru pakai nama orang lain. Namanya telur mata sapi. Padahal telur ayam. Itulah NU hari ini. Kalau mau nyalon, mendekati NU. Nyalon presiden, mendekati NU. Nyalon gubernur, mendekati NU. Nyalon bupati, mendekati NU. Begitu sudah jadi, justru yang dipuji orang lain. Kenapa? karena kiai-kiai NU tidak butuh pujian dari manusia, hanya mendapatkan ridho Allah. Ulono ngomong-ngomong, kurang aja, uang NU gak dikasih menteri agama. Ora apa-apa, NU lebih besar daripada menteri agama. Menteri agama gak dipegang orang NU, bubiah. Ulon, ISIS dikembalikan, matane. Saya menentang keras kalau ISIS dikembalikan ke Indonesia. Betul, betul Pak Tentara? Betul. Tuman. Paspor dibakar, menentang negara, mengatakan negara ini tauhid. Mau dikembalikan ke Indonesia malah masuk, mau dikasih pekerjaan. Mbok yo ngerti yo, bocah Pekalongan sing nganggur. Oh, padha karo aku ISIS, ikatan suami istrinya satu. Abang matamu. Abang esok. Terus kuasa aku. Sore matanya aku kesel. Besok gini dulu pengajian rutin tentang pondok balik. Pun rambung setengah setenggak. Oke, pengajian dianggap selesai. Sore. Duduk jamirol matamu. Wow, jamirol. Makasih ya. Nanti bono. Alah. Kau ireng salah pengarap belum terobat. Aku mulai atas pemitu aku. Sebelum berdoa minta hadiah Fatihah untuk istrinya Gus Muta yang baru sakit. Mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Fatihah. Amin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kan. Surah Al-Fatihah. Barakatuh, Mbak Mia.